가게다. 오케이, 됐어. 됐다, 말이야. 살람 알레이쿰 와 라흐마툴라히 와 바라카투. 인날 함둘릴라히 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين والمسلمات إخوان dan أخوات para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu taala, yang berjudul Minhaj Al-Firqa An-Najiyah, yaitu jalan golongan yang selamat. Dan pembahasan kita sekarang, kita masuk ke pembahasan bagian yang kelima, yaitu At-Tauhid wa Anwa'uhu, macam-macam Tauhid. Ya, macam-macam Tauhid. Jadi setelah beliau menyebutkan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan siapa itu golongan yang selamat, kemudian nama-nama dari golongan yang selamat, sekarang beliau mendatangkan perkara yang sangat erat kaitannya dengan Al-Firqa An-Najiyah, yaitu berkaitan dengan Tauhid. Karena di antara perkara yang sangat identik dengan dakwah Salafiyah, yaitu masalah Tauhid, terutama nanti yang berkaitan dengan Tauhid Uluhiyah dan juga Tauhid Asma' wa Sifat. Ini pembahasan-pembahasan yang sering menjadi jurang pemisah antara dakwah Salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya, dengan metode-metode dakwah yang lainnya. Tapi kita baca di sini, kata beliau rahimahullah, At-Tauhid, apa yang dimaksud dengan Tauhid? Huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam segala ibadah. Allati khalaqallahu al-alama li ajliha, yang mana Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk ini, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala tujuannya untuk beribadah. Dan ibadah itu diharuskan untuk kita melakukannya di atas tauhid, yaitu kita mengikhlaskan niat, memurnikan niat kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Adz-Dzariyat pada ayat yang ke-56, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Antum kalau buka tafsir Al-Quranul Karim terkait apa makna liya'budun, maka mayoritas ulama mengatakan liyuwahidun, yaitu yang dimaksud dengan menyembahku di situ adalah menyembahku disertai dengan mentauhidkanku. Nah, kenapa di sini disebutkan jin dan manusia? Kenapa kok enggak dikatakan malaikat? Kenapa tidak disebutkan malaikat juga? Kenapa hanya menyebutkan jin dan manusia? Wallahu a'lam bishawab. Ada satu penjelasan yang bagus dari para ulama, kenapa disebutkan jin dan manusia? Karena jin dan manusia adalah dua makhluk yang Allah berikan akal kepada mereka. Jadi hanya dua makhluk ini yang diberikan akal. Yang pertama adalah manusia dan yang kedua adalah jin. Ya. Jadi kenapa mereka disebutkan keduanya di sini? Karena mereka adalah makhluk yang telah diberikan akal untuk berpikir kemana mereka harus menyembah. Apakah kepada Allah atau selain Allah? Kalau mereka menyembah kepada Allah, berarti mereka telah menggunakan akal mereka dengan baik. Tetapi tatkala kita beribadah menyembah kepada selain Allah, berarti kita telah menggunakan akal kita bukan pada tempatnya. Baik. Kemudian wa anwa'u tauhid al-atiya ma'khudhatun minal Qur'anil Karim. Maka tauhid berdasarkan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dia itu terbagi menjadi tiga macam. Ingat, pembagian tauhid ini mungkin sering ya ada yang bilang begini. Itu loh salafi itu katanya mereka enggak boleh berbuat bid'ah. Buktinya mereka bid'ah. Loh, mana bid'ahnya? Pembagian tauhid jadi tiga. Apakah itu ada di zaman Nabi SAW? Maka kita katakan tidak ada. Jangankan pembagian tauhid jadi tiga. Pembagian ilmu, ada ilmu akidah, ilmu fikih, itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Terus kapan itu diletakkan? Setelah Nabi meninggal dunia. Kenapa kemudian itu diletakkan? Maksudnya dibuat hal-hal semacam itu untuk memudahkan kita di dalam belajar. Dan para ulama ketika menetapkan pembagian tersebut, itu berdasarkan istiqroiyah namanya. Berdasarkan penelitian dan bagaimana mereka itu meneliti dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka baca Al-Quran, oh ternyata Al-Quran itu kaitannya dengan Allah itu ada tiga. Dengan nama, dengan hak Allah atas hambanya, dan juga perbuatan Allah Ta'ala. Berarti, ya ketiga hal ini, ya kita harus tetapkan kepada Allah Ta'ala semata. Makanya lahirlah kemudian, kalau yang berkaitan dengan nama, namanya Tauhid Asma wa Sifat. Kalau berkaitan dengan kita menyembah hanya kepada Allah, yaitu Tauhid Uluhiyah. Kalau berkaitan dengan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, maka masuk dalam kategori Rububiyah. Jadi dalilnya sudah ada. Lalu kemudian dipermudah oleh para ulama supaya kita mudah untuk belajar. Zaman Nabi gak ada usul fikih, ilmu hadis, gak ada. Tidak ada disebutkan, antum cari, tidak ada. Semua itu atas dasar istiqroiyah, penelitian para ulama. Dan yang mereka teliti itu adalah Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Bukan mereka kemudian menetapkan itu berdasarkan hawa nafsu. Tidak. Itulah kadang-kadang ya, antum lihat, kebanyakan orang-orang yang tidak senang dengan dakwah ini, ketika mereka tidak memiliki hujjah untuk membantah hujjah-hujjah ustaz salafi, kemudian mereka menjatuhkan secara personalnya. Itu yang terjadi ya. Dan ustaz-ustaz kita sudah paham masalah itu. Karena memang begitulah rintangan dakwah itu. Maka kemudian kita berusaha untuk bagaimana tetap ikhlas dan sabar di dalam kita berdakwah. Namanya ngajak manusia itu gak ada enaknya aja. Gak ada enaknya ya, ada onak dan duri ya. Tidak selamanya antum makan itu yang manis-manis. Kadang harus antum makan yang pahit untuk bisa bersyukur betapa sangat nikmatnya sesuatu yang manis itu. Nah, pembagiannya jadi tiga. Itu berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Dan para ulama, ketika mereka meletakkan itu, bukan pembagian yang bidah. Bukan pembagian itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Yang mana ketiga tauhid ini bermuara kepada satu. Kalau Trinitas kan jelas. Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Roh Kudus. Kan jelas itu. Tiga Tuhan yang berbeda. Meskipun mereka mau, ada yang mengatakan, oh sebenarnya Tuhan Bapa ini, Tuhan Ibu ini, Tuhan itu kembali kepada satu, yaitu kembali kepada Allah, kata mereka itu. Kita katakan Allah tidak butuh kepada ini. Ya. Dan Allah sudah mengingkari tentang konsep Trinitas di dalam Al-Quranul Karim. Di mana Allah mengatakan, laqad kafarul ladina qalu inna allaha thalithu thalasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Allah satu dari tiga. Allah ingkari teori tersebut. Dan itu jelas di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Huwal i'tirafu bi anna allaha huwal rabbu wal khaliq. Yaitu kita mengakui bahwasannya Allah Ta'ala adalah Rabb dan pencipta. Ya, Rabb dan pencipta. Rabb itu maksudnya pemilik. Rabbun artinya pemilik. Makanya kata Rabbun itu tergantung dilekatkan kemana. Antum misalkan mau bilang saya pemilik rumah, Ana Rabbul Bait. Boleh. Jadi jangan diartikan Ana Rabbul Bait berarti aku Tuhannya rumah. Ya enggak. Harus paham bahasa Arab makanya. Kalau enggak paham bahasa Arab ya itu tadi. Dia bilang semua kopi sama. Padahal antara yang digunting dengan yang digiling beda. Karena enggak paham bahasa Arab. Rabbun itu artinya pemilik. Abu Talib ketika, Abdul Muttalib ketika ketemu sama Abraha. Mendatangi Abraha untuk meminta dikembalikan untanya. Apa kata Abdul Muttalib kepada Abraha? Kembalikan untaku. Ana Rabbul Ibil. Aku adalah pemilik unta. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha. Dan Ka'bah itu punya pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Masa kemudian antum terjemahkan Ana Rabbul Ibil. Bosnya Abdul Muttalib itu Tuhannya unta. Ya, tidak mungkin. Nah, ini karena tidak paham bahasa Arab itu. Ya. Jadi harus belajar bahasa Arab. Jenengan yang belum belajar, segera belajar. Harus sabar belajar bahasa Arab itu. Memang butuh kesabaran. Karena memang tidak mudah. Tetapi akan dimudahkan bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya, musuh gak ada peningkatan. Setiap hari hanya ngomongnya zakallah khair. Ya kan? Ya, ukhti akhi gitu dah. Naiklah peningkatan gitu kan kalau ketemu Masya Allah, ila aina anti gitu kan, ila aina anta kan gitu kan, enak didengarnya. Sudah gitu pakai bahasa Arab salah pula pemakaiannya. Iya, manggil temannya harusnya ukhti tapi manggil um katanya. Nama ibunya Maryam, harusnya kalau manggil tuh ukhti Maryam, ini enggak umu Maryam, padahal nama dia Maryam. Harusnya kalau pakai Ummu itu kan panggil nama anaknya. Ummu Abdillah gitu kan. Ya itulah kalau bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara literlek itu. Akhirnya seperti dialog di sebagian pondok itu bilang begini. Malu-malu kucing. Karena tidak tahu caranya untuk mencari bahasa Arabnya malu-malu kucing itu diterjemahkan. Malu itu kan haya. Kucing itu kitun. Jadi haya-haya kitun katanya. Kacau gak itu? Iya. Ya, haya-haya gitu. Untung antum udah belajar bahasa Arab sama mana. Ya. Repot kalau belajar bahasa Arab sama mana, tak coret. Haya-haya gitu. Apalagi kalau mau bilang patungan katanya gitu kan. Kan ada bahasa sendiri sebenarnya patungan. Karena dia gak ngerti bahasa Arab yang baik itu seperti apa. Akhirnya patung, oh patung itu kan imbuhan an. Patung bahasa Arabnya sonam. Makanya kalau mau bilang patungan, sonaman, katanya. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Ya. Kita ngopi dulu jemaah. Ya, ini apa ini? Ini apa ini? Itu madu. Umadu. Ini madu yang asli atau gimana ini? Antum kalau ngomong madu itu bahaya ya. Madu sing asli itu. Iya, madu asli itu salah. Kalau antum bilang madu asli yang tidak didekati semut, salah itu. Yang kalau dimasukin kulkas dia tidak beku, salah. Madu asli itu ketika antum bawa pulang menyebabkan piring pada terbang. Itu madu? Dijamin itu, Jo. Betul ibu-ibu? Hah? Betul enggak? Enggak ada suara ibu-ibu. Kayaknya sudah mulai pasrah sudah. Makanya jemaah, saya berharap antum kalau di rumah itu jangan pula jangan punya piring keramik ya. Paling tidak piringnya melamin lah minimal jemaah. Ya, atau plastik. Ya kalau dilempar itu enggak rugi-rugi banget antum. Nah, antum beli piringnya keramik, oh kayak gini, oh sudah. Sudah, sabar sudah ya. Baik, kita lanjut. Jadi pemilik, dialah Allah Ta'ala yang memiliki alam semesta ini. Makanya dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah pemilik seluruh alam semesta. Makanya Rabb di situ diartikan pemilik. Ya, dikatakan pemilik. Makanya Rabbi itu artinya pemilikku, yang memiliki aku. Itu maksudnya Rabbi. Engkau lah yang memilikiku. Aku bukan milik siapa-siapa, tapi kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kata istilah Rabbi itu. Waqad i'tarafa bihadzal kufar. Nah, tauhid rububiyah ini itu diakui oleh orang kafir. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta mereka, Allah sebagai pemberi rizki mereka. Buktinya Allah kutip perkataan mereka di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falamma raqiba fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Mereka orang-orang kafir itu ketika mereka naik ke atas perahu-perahu mereka, lalu kemudian perahu itu mulai berjalan di tengah lautan, diombang-ambing oleh ombak yang besar, maka mereka pun berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah. Tapi ketika mereka kemudian kembali ke daratan, fa'idahum yushrikun, mereka kembali melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali kepada kekufurannya. Orang kafir itu mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Ya, mengakui akan hal ini. Namun apa kata Syekh? Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Namun pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak menjadikan mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam. Karena mengakui Allah Ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, itu fitrahnya. Fitrah seluruh manusia. Bukan hanya orang Islam, tapi orang kafir pun fitrahnya demikian. Dia mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan segalanya kepada mereka. Mereka mengakui dalam hati mereka. Fitrah mereka mengakui semua itu. Diakui sama mereka. Ya. Tapi pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah semata tidak menjadikan mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang mereka dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala in sa'altahum." Apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, engkau tanya sama mereka nih, orang-orang kafir. Apa yang kita tanya sama mereka? "Man khalaqahum?" Siapa yang menciptakan mereka? Apa yang akan mereka jawab? Layakulunallah. Maka pasti mereka akan mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah. Kecuali ateis ya. Ateis kan gak mengaku adanya Tuhan. Ya gak mengaku adanya Tuhan ateis. Makanya saya heran gitu kan. Ada sebagian orang, ya, mereka itu mencari motivator, tetapi motivatornya apa? Ya ateis. Lucu. Ya, aneh bin ajaib. Ya, aneh bin ajaib. Ya, aneh bin ajaib. Oh, motivator itu diambil dari kalangan kaum muslimin, bukan diambil dari orang-orang kafir, apalagi dari orang ateis yang tidak punya Tuhan. Gimana antum meminta masukan kepada mereka yang tidak punya Tuhan, sementara mereka tidak memiliki tempat bersandar? Ini gak masuk akal. Taib. Jadi Allah katakan kepada kita dalam surat Az-Zukhruf ini, kalau engkau mengatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian, maka pasti mereka itu akan menjawab Allah Ta'ala. Lalu kata Syekh, perhatikan di situ, waqad ankara syuyu'iyun wujud Rabbi. Tapi para komunis, mereka itu tidak percaya adanya Tuhan. Jadi, orang-orang ateis komunis tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya. Ya. Mereka mengingkari tentang adanya Tuhan itu. Makanya mereka itu lebih kufur dari orang jahiliyah. Orang jahiliyah di masa Nabi masih percaya dengan adanya Tuhan. Masih percaya dengan adanya Tuhan. Buktinya Abu Thalib, Abdul Muttalib, dia katakan kepada Abrahama, walil ka'bati rabbun sayahmiha. Ka'bah itu punya pemilik yang akan melindunginya. Adapun aku pemilik unta, kembalikan untaku. Anda ada urusan sama ente orang. Ente mau menghancurkan Ka'bah, silakan. Karena Ka'bah itu punya pemiliknya. Makanya ketika dikembalikan unta itu sama Abraha, dan Abraha pun bingung, ya apa sih orang ini ya? Kita mau hancurin Ka'bah, dia malah cari unta. Ya, aneh. Ini Ka'bah mau dihancurin, tapi dia mencari untanya. Karena Abu Thalib sadar, Abdul Muttalib sadar, dia tidak bisa melindungi Ka'bah itu. Karena selama ini Ka'bah itu dari zaman Nabi Ibrahim sampai detik ini yang melindunginya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Allah yang melindunginya. Ya. Makanya kata Abdul Muttalib pulang setelah ngambil unta itu, bilang kepada orang-orang Quraisy, hey, kalian naik ke atas bukit, akan terjadi peristiwa besar hari ini. Subhanallah, benar saja. Ketika Abraha itu mulai untuk ingin menghancurkan Ka'bah, maka datanglah pertolongan Allah. Burung-burung berkelompok membawa batu, membawa tanah liat yang keras yang diambil dari api neraka, yang kemudian dilemparkan kepada mereka tentara bergajah. Bayangkan sampai Allah katakan ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Gimana maksudnya? Jadi batu itu ketika dilemparkan kepada mereka, seketika itu di kepala mereka jatuh, langsung tanpa henti, langsung keluar di, mohon maaf, dubur mereka, tanpa henti. Dan itu disebutkan oleh para ulama tafsir tentang bagaimana peristiwa itu. Kita kan kalau taruh benda panas ya, di benda yang padat gitu kan, dia kalau turunnya kan lambat, lambat, ya tau, pelan. Tapi ini enggak, seketika itu langsung keluar. Bagaimana itu merusak organ tubuhnya. Antum bayangkan, itu baru segini tok, sebesar kelereng jemaah. Gimana nanti dalam api neraka beneran kita? Ya, na'udzubillah. Itu baru segitu saja, sudah langsung hancur lulanta mereka. Bagaimana kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahannam? Makanya berbahaya orang-orang yang mengatakan, oh gak apa-apa, aku tak parti nang api neraka. Ya Allah jemaah. Ya semoga mereka, ya, mengatakan hal ini, ya, semoga mereka mengatakan hal ini atas dasar kejahilannya, ya, atas dasar kejahilannya. Semoga tidak atas dasar kesombongannya. Kalau atas dasar kesombongannya, ya Allah jemaah, ya Allah, ya Allah jemaah, subhanallah. Sebentar, saya izin balas WA sebentar. Penting sebenarnya. Kita lanjutkan. Itu tauhid yang pertama. Sampai saya mengatakan di sini, bahkan orang jahiliyah lebih baik daripada orang komunis dan orang ateis, yang mana mereka itu tidak percaya dengan akan adanya Tuhan. Tetapi orang musyrikin jahiliyah mereka masih percaya dengan adanya Tuhan. Percaya dengan adanya Tuhan. Cuma mereka itu kan, kalau ditanya, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Ya kami kan mendapati nenek moyang kami kan, mereka mengambil perantara-perantara. Makanya kan dijadikan Lata, Uzza sebagai perantara mereka untuk beribadah. Dan pola itu diambil oleh orang sekarang. Kalau dulu patung, kalau sekarang perantaranya apa? Kuburan keramat. Gitu. Poduai sama. Ya. Kalau mereka ote-ote, kalau sekarang bakwan. Ya sama aja. Ya cuma bedanya, satunya mungkin petisnya rodok pedes, yang ini rodok manis gitu ya. Itu aja bedanya cuma. Tapi memang petis apa namanya? Tote itu pakai petis enak ya. Ya. Kalau di Malang namanya apa? Weji ya. Iya. Kalau di Sunda namanya bala-bala ya. Ya toh? Ya, itulah. Makanya ada cerita dulu itu, saya pernah cerita enggak itu ya? Ada dari ya orang timur lah, datang ke Jogja, mungkin karena ini apa, ini otot-otot ini Sami Mawon katanya, jadi otot-otot satu Sami Mawonnya satu katanya, sampai di rumah lo kok bodoh, kok sama katanya, oh ternyata otot-otot sama Sami Mawon tuh sama katanya. Allah kari, ini benar ceritanya, benar coba, saya nggak ngada-ngada lo ya, ini cerita yang cerita teman saya di Jogja ya. Terasa di Jogja. Ustaz, dia cerita. Sampai dia ngakak, dia pulang ke kos ngakak. Tapi, lanjut. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Perhatikan. Tauhid uluhiyah itu yaitu tauhidullahi bi anwa'il ibadah al-masyru'ah. Perhatikan poinnya di sini. Mengesakan Allah dalam setiap ibadah yang disyariatkan. Yang diperintahkan itu simpel yang penting itu. Poinnya di situ. Yang disyariatkan, bukan ibadah yang tidak disyariatkan. Karena kan banyak kaum muslimin melakukan ibadah yang tidak disyariatkan. Makanya kan kembalikan ke definisi bid'ah itu. Apa definisi bid'ah kata Imam Syatibi? Dalam buku beliau Al-I'tisam pada jilid yang pertama. Itu dua jilid bukunya. Di rumah ada bahasa Arab. Kalau enggak salah sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. I'tisam itu. Itu bagus bukunya jemaah. Antum beli aja Al-I'tisam nama bukunya. Kata Imam Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu biha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Namanya bid'ah itu adalah satu cara di dalam agama mirip sama syariat, mirip tapi bukan, dia mirip. Makanya mereka suka mengatakan kok kita dilarang sholawat. Yang larang antum sholawat sopo? Gak ada yang larang sholawat itu. Tetapi kalau sholawat yang antum lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan sama Nabi SAW, apalagi sholawat ditambahan, berarti sholawat siapa yang larang antum baca tahlil? Tidak ada. Tapi kalau tahlilnya ditambahan, ini sih beda aja Pak. Mirip memang. Sampai orang itu pun menganggap bahwasanya apa yang dilakukan itu kok dilarang, padahal ini adalah ibadah. Itulah tudohi syariah, mirip sama syariat. Namun coba perhatikan setelah itu kata Imam Syatibi, yuqsadu biha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Tapi ketika mereka melakukan ibadah itu, mereka berlebih-lebihan. Takbir 1000 kali. Tahlil 1000 kali. Tahmid 1000 kali. Baca ini 1000 kali. Ya. Kemudian baca selawat ini, selawat ini, selawat ini. Ini sangat begini, begini, begini. Mirip. Tapi apa yang mereka baca tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang saya tanya sama antum, selawat yang paling afdol selawat apa? Selawat Ibrahimiyah, selesai. Maka kalau antum mau berselawat, pakailah selawat Ibrahimiyah. Atau selawat yang paling minimal, Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat yang paling minimal. Tapi kalau mau afdol, pakai selawat yang Ibrahimiyah. Karena Nabi mengatakan selawat yang paling afdol adalah selawat Ibrahimiyah. Namun coba lihat, benar mereka membaca selawat, tapi selawat yang mereka baca, apakah salat itu lafadznya dari Nabi? Tidak. Kata mereka, ini sanad yang datang dari Nabi, Nabi, Nabi. Kalau memang itu datang dari Nabi, kenapa tidak disebutkan oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Kenapa hanya dikhususkan kepada mereka? Bukankah setelah diturunkannya ayat Al-Maidah ayat 3, itu sudah menunjukkan agama sudah sempurna? Artinya segala hal sudah diajarkan sama Nabi. Apakah Anda kemudian ingin mengatakan bahwasanya Nabi lupa lalu Nabi sampaikan setelah itu? Hasyailah. Ini termasuk pelecehan kepada Nabi. Tidak benar. Ya. Makanya antum belajar manhaj ini. Satu, antum harus siap untuk dibully, jangan. Karena belajar manhaj ini berat. Ya. Apalagi yang jadi kameramen harus siap untuk diserang itu sama netizen. Anak dari dulu sudah siap, sudah diserang sudah. Sama para netizen. Itu sudah bolak-balik gitu. Makanya dakwah itu enggak usah baper gitu loh. Apalagi sampai apa namanya kemudian kita ya mencari masa. Dakwah enggak perlu cari masa aja. Apa perlu cari masa? Dakwah itu menyampaikan kebenaran. Orang terima kebenaran, manfaatnya untuk mereka. Kita dapat pahala, mereka mengamalkan apa yang kita sampaikan. Toh juga kalau seandainya kepada orang yang kita sampaikan tidak mengikuti kita, apa kita rugi? Enggak. Kita tetap dapat pahala. Subhanallah. Ya, oleh karena itu masyarul muslimin ya, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini hal-hal semacam ini perlu diperhatikan. Ya. Perlu diperhatikan seperti ini. Ya. Karena kadang apa ya, kita jelaskan tidak ngerti-ngerti. Maka ini penting. Makanya kenapa kemudian saya memilih untuk mengajar manhaj kepada antum. Antum sudah kenal ngaji, tinggal bagaimana mengokohkan pondasinya supaya menjadi apa namanya, kata Nabi SAW, masalul mu'min kan nakhlah. Mu'min itu seperti ibaratkan pohon kurma. Asluhu sabitun, akarnya itu kokoh. Akarnya kokoh, kenapa? Karena akar kurma itu sangat menancap ke dalam itu. Jadi dicengkram tanah itu sama akar kurma itu. Nah, seorang mukmin harus punya akar seperti itu. Dan itu diawali dengan kita belajar manhaj. Ya. Ini kitab ini sebenarnya masih ringan. Orang kitab sih paling berat. Di atasnya ada lebih berat dikit. Ya. Ada lebih berat dikit. Ya. Tapi tidak mungkin saya kaji di sini, karena sama-sama Sidoarjo juga saya kajinya, jadi cukup satu tempat aja. Ada kita yang lebih berat. Ada namanya Kun Salafian ala Jaddah, jadilah Salafi sejati, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam, ya, Ibn Salim As-Suhaimi. Itu kitab yang bagus, menjelaskan bagaimana dakwah Salafiyah, menjelaskan hakikat dari dakwah salaf itu seperti apa, supaya kita punya kokoh, kekokohan, manhaj yang kuat dalam kita beragama. Tapi kita kembali ke sini. Jadi dia mirip dengan syariat, tetapi tidak disyariatkan. Makanya di sini saya mengatakan apa? Melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Contoh berdoa. Berdoa itu secara hukum asalnya disyariatkan. Tetapi dia bisa menjadi perkara yang tidak disyariatkan ketika kita berdoa bukan pada tempatnya. Contoh, antum berdoa bukan kepada Allah tapi berdoa kepada kuburan misalkan. Minta sama kuburan, kepada kiainya. Ya, kepada kuburan ini dianggap keramat, ini dianggap wali fulan. Ya, akhi. Siapa yang lebih mulia kedudukannya daripada Nabi SAW? Kalau seandainya memang kita diperbolehkan untuk menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam kita berdoa, Yang pertama, pasti Nabi sudah menjelaskan hal itu kepada para sahabat dengan mengatakan, nanti sepeninggalku, kalian ojo lali. Dungo, sebut namaku. Tapi Nabi tidak pernah ngomong seperti itu. Nabi tidak pernah berwasiat seperti itu kepada para sahabat. Nabi langsung menyuruh para sahabat untuk minta sama Allah. Dan itu yang dipraktekan oleh para sahabat. Umar mempraktekan itu sebagai orang yang dijamin masuk surga. Sebagai khalifatul Rashid. Ya. Sebagai khalifah yang mulia. Beliau mempraktekan hal tersebut. Beliau tidak datang ke kuburan Nabi untuk berdoa. Dikala beliau sedang diuji sama Allah Ta'ala. Tapi beliau datang kepada Ibnu Abbas. Kemudian menyuruh Ibnu Abbas untuk berdoa kepada Allah. Agar Allah Ta'ala menurunkan hujan. Lalu kemudian datang orang-orang sekarang. Dengan berasumsi dia wali. Pertanyaannya, siapa yang lebih tinggi, wali atau nabi? Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Kalau Anda ingin mengatakan wali lebih tinggi, kufur Anda kepada Allah. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi manusia itu daripada derajat kerasulan dan kenabian. Lalu kemudian Anda mengatakan wali itu lebih tinggi. Dengan kita mengatakan kita harus berdoa kepada wali sebagai perantara. Sementara nabi tidak pernah dijadikan sebagai perantara. Subhanallah. Inilah ilmu kalau ditinggalkan. Ketika ilmu tidak diambil dari sumber yang sahih, akhirnya menjadikan kita menyimpang. Menjadikan kita menyimpang. Lalu bersyukurlah kita dikenalkan dengan dakwah yang hak ini, jemaah. Ini nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, demi Allah, kata beliau, man mata alal islami wa sunnah, mata alal khairi kulli. Orang meninggal di atas Islam dan sunnah, maka sungguh dia telah meninggal di atas seluruh kebaikan yang ada di dunia ini. Ini nikmat. Ya, nikmat, jemaah. Nikmat yang tidak bisa antum ukir dengan urusan-urusan dunia. Dan hanya Allah pilih orang-orang tertentu untuk bisa mendapatkan nikmat ini. Dan kita yang hadir di sini dipilih sama Allah. Tugas kita sekarang apa? Berdoa supaya diberikan keistiqomahan. Semua kita istiqomah meninggal di atas dakwah yang hak ini, jemaah. Ya, baik. Kemudian dikatakan di sini, ya, memohon pertolongan, isti'anah, memohon pertolongan dalam perkara yang manusia tidak mampu melakukannya. Bahkan dalam perkara yang manusia mampu saja, kita diperintahkan untuk berdoa dulu kepada Allah. Kita perlu akui, diri kita itu kan tidak lepas dari yang namanya saling tolong, menolong. Namun yang sering terlupakan dalam diri kita, ketika kita sering langsung meminta pertolongan kepada manusia tanpa kita menyertakan, ini kurang tepat. Kenapa? Karena tatkala kita tidak dibantu, tidak ditolong oleh orang tersebut, ada rasa sakit hati dalam diri kita. Tapi kalau kita menyertakan Allah, ya Allah, saya meminta tolong sama saudara saya, semoga dia membantu saya. Ketika dia tidak bisa membantu kita, perasaan kita lega. Kenapa? Karena Allah tidak menakdirkan. Itu yang seharusnya kita upayakan dalam hidup ini, jangan. Bukan tidak boleh minta tolong sama orang, silakan. Dalam perkara-perkara yang mereka mampu. Mungkin mereka orang kaya, bisa kita pinjam uangnya karena kita kebutuhan mendesak. Tapi ketika dia tidak memberikan kepada kita, setelah kita meminta pertolongan kepada Allah agar saudara kita dibukakan hatinya, maka paling tidak kita tidak akan kecewa. Karena kita sadar berarti Allah tidak membukakan hati orang tersebut untuk membantu kita. Berarti akan ada orang lain yang akan membantu kita. Kita tidak pernah menyuruh antum untuk pergi ziarah wali untuk minta pertolongan, toh tidak pernah. Langsung sama Allah aja. Ya, tidak pernah seperti itu. Subhanallah. Ya. Tawaf. Ya, tawaf itu hanya di Ka'bah. Enggak boleh tawaf itu di selain Ka'bah. Apalagi tawaf di kuburan. Enggak boleh. Karena tawaf itu haknya Ka'bah. Ingat, tawaf itu haknya Ka'bah. Hanya Ka'bah, di Ka'bah kita boleh tawaf. Selain itu enggak boleh. Tapi kan banyak orang akhirnya tawaf di kuburan, keliling-keliling kuburan. Sudah gitu, mereka berjalan bukan dengan telapak kakinya, tapi dengan menggunakan lututnya. Allah Karim. Ya, kita hinakan diri kita, jemaah. Kita tundukkan diri kita di hadapan makhluk. Sementara ketundukan itu, kita hanya boleh lakukan di hadapan Allah. Apalagi sampai kita sujud, sujud itu milik Allah, enggak boleh kepada selain Allah. Ya. Makanya diantara hikmah kenapa kemudian si wanita tidak boleh sujud kepada suaminya, karena sujud itu milik siapa? Milik Allah. Makanya kata Nabi, kalau sekiranya boleh untuk aku menyuruh sujud, ya la amartu an-nisa an yasjuda li zaujiha, atau la amartu al-mar'ata an yasjuda li zaujiha, antas sujuda li zaujiha. Aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena hak suami itu penting. Tapi kan tidak boleh kita sujud kepada manusia. Sujud itu milik Allah. Meletakkan tempat yang tertinggi dari manusia di tanah itu boleh hanya di hadapan Allah. Makanya kemudian tradisi kayak sungkeman itu kan dikritisi oleh para ulama. Karena itu bagian bentuk dari kita sujud. Ya. Kita sujud kepada mereka. Tapi kalau sekedar cium tangan, kita angkat tangannya, tidak ada masalah. Ya, cium tangan tidak ada masalah. Tapi kalau sampai sujud, apalagi prinsip, ya, nak kamu cium kaki ibumu karena surga di bawah telapak kaki ibu, ya enggak gitu konsepnya, jangan. Ya mana bisa cium kakinya gitu. Ke kebablasan nih. Taib. Wa dzabah, menyembelih. Ya enggak boleh kita menyembelih kepada selain Allah. Wa nadar, bernadar. Makanya bernadar yang bermaksiat itu tidak wajib ditunaikan. Dan tidak perlu bayar kafarat, cukup dia bertobat. Tidak wajib ditunaikan dan tidak perlu membayar kafarat. Ya. Tidak membayar kafarat, tidak wajib ditunaikan. Memang sebagian ulama mengatakan dia wajib membayar kafarat karena dia telah bernazar, tapi dia tidak wajib untuk menunaikan. Wallahu alam. Saya lebih condong ke pendapat yang tidak wajib untuk membayar kafarat, ya, nazar tersebut. Ya, karena tidak ada kewajiban untuk menunaikannya. Jadi nazar yang bermaksiat, apalagi nazar yang berbau kesyirikan, itu tidak wajib ditunaikan. Kayak contoh, saya kalau ini nanti saya sembelih sapi di kuburannya wali fulan, itu bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ya, maka tidak boleh ditunaikan. Dan tidak perlu membayar kafarat. Ya. Akan banyak tuh yang menyembelih kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada yang menyembelih untuk manusia. Gimana caranya? Dia menyembelih supaya dipuji sama manusia. Dia beli sapi yang gede, disembelih untuk supaya dipuji sama orang. Ya. Dia berharap pujian, tapi orang memuji berharap daging. Ya. Yang memuji gak dapat daging, gimana kemudian mau dipuji? Akhirnya sama-sama sakit hati. Sing muji gak dapat daging, sing nyembelih gak dapat pujian. Ya, sama-sama sakit hati. Makanya beribadah untuk mengharapkan pamri dari manusia, itu adalah bentuk ibadah yang sangat menyakitkan hati. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan lillahi ta'ala, la nuridu minkum jaza'an wala syukur, dan kami tidak mengharap pamri dari mereka, meskipun pamri itu hanya sebatas mengucapkan terima kasih, tidak butuh. Karena orang beriman, dia yakin setiap kebaikan yang dikerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan selalu mencatatnya sebagai amal. Orang beriman itu begitu. Ya. Orang beriman itu seperti itu. Dan masih banyak lagi jenis ibadah, ya. Nah, di sini disebutkan oleh beliau jenis-jenis ibadah tadi, karena ini yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Lalu kata beliau, "Wa hadzan nau huwa allazi jadahul kuffar." Maka tauhid inilah yang diingkari oleh orang kafir. Karena mereka mengingkari tentang beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata itu. Enggak mau mereka. Orang-orang Quraisy dulu tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka ingkari semua itu. Wa kanat fihi al-khusuma bainal umami wa rusulihim mundu Nuhin alaihi salam ila Muhammad. Dan inilah sebab terjadinya permusuhan, pertikaian antara para rasul dengan umat-umat yang mereka dakwakan dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Nuh diusir oleh kaumnya. Sampai dikatakan apa segala macam. Karena Nuh mendakwakan tauhid, mengajak manusia jangan minta sama 5 orang soleh itu, minta sama Allah. Akhirnya setelah Nuh sudah berdakwah 900 sekian tahun, kemudian akhirnya Nuh menggunakan doa mustajabnya untuk mendatangkan banjir besar. Sama di zaman sekarang. Perbedaan atau permusuhan, bukan permusuhan ya, istilahnya kita katakan begitulah, yang menyebabkan kenapa dakwah salafiyah ini dimusuhi. Karena dakwah salafiyah misinya adalah membersihkan akidah kaum muslimin dari syirik, dari khurafat. Tidak boleh minta ke kuburan, tidak boleh ke ini, tidak boleh ini. Dan selama hal-hal tersebut, itu merupakan kebiasaan mereka. Jadi kalau kita ngusik mereka, seolah-olah kita sedang mengusik mata pencarian mereka. Kan begitu. Iya toh? Kan seperti itu kondisinya. Makanya kata mereka, kita tidak perlu berbicara perkara yang kita berselisih, tapi berbicara yang kita sepakati saja. Loh, tidak iso jemaah. Dakwah itu kan kita harus menyampaikan yang hak, yang batil ya batil. Kebenaran itu ibaratkan obat. Pingin sembuh ya harus minum obat. Kadang obatnya terasa pahit. Tapi kalau dengan ikhlas kita minum obat itu sebab kesembuhan kita. Maka kesembuhan akidah itu dengan menjelaskan penyimpangan dalam akidah, penyimpangan syirik, ya, ada kebid'ahan dijelaskan, ada khurafat dijelaskan. Kalau kita menang-menang baik, kalau kata orang, ya terus buat apa kita dakwah? Dakwah itu bukan hanya sebatas mengajak orang sholat. Gimana antum mau sholat sementara syirik masih berjalan? Gimana kemudian sholatnya mau baik sementara kita masih percaya dengan kuburan? Keramat masih percaya dengan jimat? Apa kemudian sholat itu diterima sama Allah? Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, La in asyrokta la yahbatunna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Engkau wahai manusia yang berbuat syirik, meskipun kau beribadah sebanyak apapun, semuanya terhapus secara otomatis. Di hari kiamat, engkau orang rugi. Sudah capek di dunia ibadah, tapi tidak membersihkan akidah, di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Maka tidak apa-apa dakwah salaf itu dimusuhi, karena menyampaikan kebenaran. Dan itulah yang dirasakan oleh pendahulu-pendahulu kita yang soleh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, digelari Wahabi. Karena beliau datang untuk membersihkan kesyirikan di tanah Hijaz, di tanah Najd pada waktu itu. Ya, di tanah Arab pada waktu itu. Makanya kemudian dikembangkan isu-isu seperti ini. Makanya segala bentuk dakwah yang mencontoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab digelari dengan Wahabi. Sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu pun dikatakan Wahabi. Iya. Makanya jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah pendiri Muhammadiyah saja dikatakan Wahabi. Namun kemana mereka-mereka yang berintisab kepada Muhammadiyah? Kok mereka balik menyerang Wahabi? Berarti mereka mencela nenek moyang mereka sendiri. Begitu. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian, inilah tantangan dakwah itu. Makanya kita bersabar. Oleh karenanya, di balik tantangan yang besar, ujian yang besar dari dakwah ini, Allah sudah menyiapkan bagi kita pahala yang besar. Ya, menyiapkan bagi kita pahala yang besar. Maka jangan kemudian kita putus asa. Jangan kemudian kita bersedih. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam dakwah yang hak ini. Baik. Kemudian kita kan di situ. Waqad hasal Qur'anul Karim fi aktsari suwarihi alaih. Dan sungguh Al-Qur'an memotivasi dalam banyak ayat, ya, terhadap tauhid uluhiyah ini. Wa ala du'a illahi wahda, ya, untuk kita hanya berdoa kepada Allah semata. Fa fi suratil Fatihah, dalam surat Al-Fatihah contohnya, naqra'u, kita sering mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kita menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ini kalimat tauhid. Bentuk kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi masih banyak orang yang membaca ayat ini tapi tidak ngerti tentang makna dari ayat ini. Sehingga menjadikan mereka akhirnya jatuh dalam perbuatan syirik. Terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap hari bolak-balik dibaca ayat ini. Oleh karenanya makna dari kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Wahai manusia, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Apa maksudnya secara tartil? Bacalah Al-Quran itu dengan kau menghayati maknanya. makharijul hurufnya, hukum-hukumnya. Karena dengan kita membaca secara tertib, kita akan mendapatkan pelajaran dari apa yang kita baca. Gimana mau dapat pelajaran? Membaca Al-Fatihah sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kemudian antum bisa mengambil pelajaran? Sementara kita disuruh baca tertil. Apa baca tertil? Bacalah dengan menghayati. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Ya, kan baca seperti itu. Namun apa yang terjadi? Tidak, tidak dibaca. Gimana kemudian kita bisa mengambil pelajaran kalau kita tidak membaca dengan sebaik-baiknya? Ya, Faiz Subhanallah. Dalam surat Al-Fatihah saja kita sudah diajarkan oleh Allah Taala yang namanya surat apa, Tauhid Uluhiyah. Wa maknaha, dan maksud dari ucapan ini kata Syekh, nakhussuka bil ibadah. Ya Allah, kami khususkan ibadah itu hanya kepadamu. Fadada'uka wahda, kami hanya berdoa kepadamu semata. Wala nasta'inu bi ghairik, kami tidak akan minta pertolongan kecuali dari selain dari dirimu. Wa tauhidul ilahi yashmulu ifraduhu fi du'aihi wal hukmi bi qur'anihi wal ihtikami ila syar'ihi wa kullihi dakhilun fi qoulihi ta'ala inni anallahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya kita mengkhususkan Allah dalam ibadah kita, dalam doa kita, memohon pertolongan. Dan Tauhid Uluhiyah ini, kata Syekh, mencakup segala hal yang ada di dalam Al-Quran. Baik juga berupa hukum, ya kemudian ketundukan kepada syariat itu. Dan itu semua terangkum dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat 14. Allah mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan diriku, maka sembahlah aku. Maka Tauhid Uluhiyah itu menjadi jurang pemisah. Dan ini yang menjadi konten dakwah yang berbeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Kita lebih memprioritaskan Tauhid Uluhiyah sebagai bentuk kita membersihkan akidah kaum muslimin dari kesyirikan, agar mereka tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beribadah kepada selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena Tauhid Asma wa Sifat ini agak panjang poin-poinnya, dan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ingat, ini hanya sebatas gambaran secara umum ya, yang disampaikan oleh Syekh. Tapi kalau antum ingin membaca secara mendalam tentang Tauhid, pembagian Tauhid ini, antum bisa baca dalam buku kitab Tauhid, buku-buku akidah yang lainnya. Karena ini hanya membaca secara global saja, secara garis besar, supaya kita punya gambaran tentang Tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Monggo ibu-ibu, kalau ingin bertanya, kami persilahkan. Make. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ibu. Saya mau bertanya Ustaz, pasti banyak Ustaz di luar sana ya yang berpendapat kalau ajaran Salafiyah ini gak cocok di Indonesia ini. Terus banyak sekali yang berbicara ini bukan negara Arab gitu. Itu bagaimana biar meluruskannya gitu loh. Sementara banyak juga yang bicara mengenai kalau jalan menuju kebaikan itu gak cuma lewat jalur Salafiyah gitu. Banyak yang lain. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Mereka mengatakan dakwah salaf tidak cocok di Indonesia karena ini bukan Arab. Mari kita katakan Islam itu kan tidak diturunkan di Arab. Dapat tidak diturunkan hanya untuk orang Arab, meskipun diturunkan di Arab. Islam itu diturunkan untuk seluruh manusia. Ya. Islam itu diturunkan untuk seluruh manusia. Allah mengatakan inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Muhammad sebagai pemberi rahmat untuk sekalian alam. Maksudnya sekalian alam itu bukan hanya untuk di Arab saja, tetapi untuk seluruh ya, seluruh makhluk, seluruh penjuru dunia. Adapun mereka yang mengatakan bahwasanya ini tidak cocok diterapkan di Indonesia, itu adalah orang-orang yang khawatir kalau dakwah Salafiyah ini berkembang itu akan menjadikan akhirnya mereka kehilangan para jamaah. Makanya saya bilang tadi, ketika mereka tidak punya hujah untuk membantah dakwah Salafiyah, apa yang dilakukan? Menyerang secara personal. Iya, pertanyaannya. Kenapa mereka itu sulit untuk mengomentari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam dakwah salaf ini? Ya, maka jawabannya karena apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita semuanya adalah kebenaran. Bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk mencari jamaah. Apa yang disampaikan itu hak. Sehingga tatkala seorang itu mendengarkan, kalau itu dia dengarkan dengan hati, itu akan menghujam di dalam hatinya. Padahal hujan dalam hatinya. Berbeda kemudian ketika antum menyampaikan dakwah ini tujuannya untuk mencari simpatisan. Akhirnya antum akan berbicara sesuai dengan selera dari simpatisan tersebut. Sehingga hal-hal yang bisa menjadikan mereka jauh dari antum, antum tidak akan berbicara. Tapi sekalinya melakukan kesalahan, boom. Seperti boom waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan akan menampakkan apa yang menjadi penyimpangan-penyimpangan mereka. Sementara dakwah salaf, coba antum lihat ustaz-ustaz kita. Subhanallah. Lihat contoh ya. Ustaz Firanda, hafizahullah. Berapa gelar yang diberikan kepada beliau, dibilang Firaun lah, dibilang apa? Tapi apa kemudian itu menjadikan beliau akhirnya redup? Menjadikan kemudian kedudukan beliau menjadi hina? Justru Allah taala tetap mengangkat derajat beliau. Semakin orang itu penasaran dengan apa yang beliau sampaikan. Maka kurang tepat orang-orang yang mengatakan dakwah salaf itu gak cocok di Indonesia karena isini adalah dakwahnya Nusantara. Maka kita katakan Al-Quran itu satu, Rasul kita satu. Al-Quran diturunkan untuk seluruh kalangan, bukan hanya diturunkan untuk orang Arab ya. Sementara apa yang diajarkan oleh dakwah salafiyah itu adalah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau gitu gak usah pergi haji ke Arab sana. Iya, bisa pergi haji ke Arab. Kalau memang gak mau ikut Islam, katanya Islam Arab itu, katanya Salafi dari Arab sana, Berarti gak cocok kita pergi ke Arab sana. Karena kan Arab sana kan mereka menunjukkan dakwah salaf itu luar biasa sekali ya. Berarti gak usah. Kan aneh orang-orang seperti ini. Makanya saya katakan tidak ada hujah lagi bagi mereka untuk membendung dakwah ini. Dakwah ini akan terus mekar, jemaah. Dia akan terus mekar. Makanya celaan cacian kepada dakwah ini itu ibaratkan sebuah siraman air kepada bunga untuk dia bermekar. Itu dia. Makanya jangan kemudian Anda menyiram air, apalagi tambah pupuknya, semakin mekar dia, jangan. Kata para ulama, membawakan sebuah apa? Sebuah syair. Dakwah salaf itu ibaratkan kayu gaharu. Apa kata penyair? Ya, turidu sahiban la aiba fi fal audu yafuhu bila dukhon. Kayu gaharu itu, antum kalau pengin cium baunya, harus diapain? Dibakar. Kalau sudah dibakar, baru mengeluarkan. Itu dia dakwah salaf. Ibaratkan kayu gaharu yang harus dibakar dulu, baru kemudian semerbak. Ada orang yang baru pertama cium kok bau apa ya, tapi selama-lama enak ya. Itulah dakwah salaf. Iya. Seperti ngopi lah, pertama pahit, lama-lama dinikmati tambah pahit. Jadi tidak usah didengar ibu-ibu, ya, tidak usah didengar, karena ya itu hanya sekedar syubhat yang dilemparkan kepada kita supaya kita ragu dengan dakwah salaf ini. Berdoalah sama Allah Ta'ala, dakwah ini adalah doa, dakwah yang hak, untuk kita selalu kokoh di atas dakwah yang mulia ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Tidak ada? Ibu, soal. Soal atau soal? Hah, ibu-ibu? Hal min soal atau hal min soal? Kalau pakai ain itu, apakah ada orang yang pilek di sini? Soal itu artinya pilek. Ya. Tapi kalau soal pakai hamzah, apakah ada pertanyaan? Nah, jadi cuma beda ain sama hamzah. Itu sudah berubah makna. Itulah bahasa Arab, indahnya bahasa Arab. Ya. Sama dengan zaujun. Zaujun itu bisa bermakna istri, bisa bermakna suami. Tidak harus menggunakan kata zauja, zaujati. Misalkan ada seorang suami ngomong, hadza zauji. Menggunakan redaksi zauji. Harusnya kan itu laki-laki, tapi karena dia ditunjuk perempuan, maka itu kata bisa bermakna untuk perempuan. Ya, antum kalau enggak pernah belajar bahasa Arab enggak tahu keindahannya. Jadi harus belajar bahasa Arab. Tapi jangan sama saya. Mahal jemaah kalau sama saya itu. Sekali pertemuan mahal. Ya. Saya cukup ngajar satu aja tempat, ibu-ibu aja. Saya sudah tidak bisa nambah lagi. Capek mikirnya, apalagi ibu-ibu lagi itu. Semangat di awal daftar 40, sebulan kemudian tinggal 4 orang. Iya. Jadi ketemu sama Mubtada Khobar itu sudah langsung. Ustaz Mubtada itu apa? Aduh. Jelasin lagi. Apalagi kalau sudah libur sebulan, ngulang lagi dari awal. Jelasin lagi. Enggak maju-maju. Ya ibu-ibu, sebaiknya peripat aja lah. Untuk mencari guru peripat. Nikmat bahasa Arab tuh jemaah, serius. Nikmat. Antum enggak usah kasih tahu orang antum belajar bahasa Arab. Nanti kalau antum dengar ustaz ngomong antum paham. Usyanya gitu. Ya masa cuma syukran, syukran, syukran doang. Ada. Lama-lama syukro dan tidak apa-apa itu. Kacang lah. Baik. Tapi saya rasa cukup juga. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, tetap semangat. Ajak saudara-saudara kita kajian. Ini penting buku ini, jemaah. Ya, penting buku ini. Buku yang sangat luar biasa. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk kita bisa menyelesaikan buku ini. Untuk selesai buku ini kita kasih kaji kitab yang lebih menantang lagi. Ya, yang lebih mengurai keringat. Ya. Bukan hanya main bola, keluar keringat. Tapi ngaji itu bisa mengurai keringat. Bisa tegang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.